لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعه سبو yang dirahmati Allah, kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Muslim, Kitabul Jihad, bab yang ke-47 yang berbunyi bab Ghazwati An-Nisa Ma'ar Rijal. Bab Ghazwati An-Nisa Ma'ar Rijal, bab ikut sertanya wanita bersama laki-laki dalam peperangan. Ikut sertanya wanita bersama laki-laki dalam perang, menunjukkan bahwa dalam peperangan terkadang Nabi SAW menyertakan perempuan. Bukan berarti dia ikut mengangkat senjata, tetapi keikut sertanya untuk hal-hal atau amalan-amalan, tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewanitaan, seperti mengobati yang terluka. Ya. Ini diantara memberikan air minum juga, menyediakan minuman air minum ya, untuk para pejuang. Nah, ini maksud dari keikutsertaan wanita dalam peperangan, bukan wanita menjadi tentara. Ya. Bukan wanita menjadi tentara yang ikut memegang mengangkat senjata. Tidak, tapi keikutsertaannya seperti kisah perang Uhud, di mana Fatimah radhiyallahu taala anha ikut, dan dia yang mengobati luka Nabi seperti yang telah kita pelajari. Nabi terluka, sangat banyak darahnya, kemudian disirami air tidak juga kunjung reda. Kemudian Fatimah membakar tikar dan abunya ditempelkan ke luka Nabi sehingga menghentikan darah. Ya, ini di perang Uhud. Ya, peristiwa keikutsertaannya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 4619. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata qala haddatsana Yazid ibnu Harun qala akhbarana Hammad ibnu Salamah an Thabitin an Anas radhiyallahu taala an anna umma Sulaim اتخذت يوم حنين حنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قالت يا رسول الله اقتل قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. Ini hadis yang pertama terkait dengan cerita Ummu Sulaim. Ummu Sulaim perempuan. Ummu Sulaim ibundanya Anas ibn Malik radhiyallahu taala an. Ya. Dia bercerita Anas anna umma Sulaim, bahwa Ummu Sulaim ibunya, ittakhadat yauma Hunainin khinjara. Pada perang Hunain dia membawa apa namanya? Bukan kayak belati ya. Badi, badi, ya badi. Kalau orang Yaman yang ada di pinggangnya itu khinjar namanya. Ya agak bengkok. Ya, seperti badi lah. Pisau kecil. Ya, keris kecil atau badi, belati. Ya. Ummu Sulaim membawa itu, menyediakan untuk dirinya. Fakana ma'aha, benda itu berada bersamanya. Fara'aha Abu Talha. Abu Talha melihat khinjar ini bersama Ummu Sulaim pada perang Hunain. Abu Talha suaminya. Abu Talha suaminya. Faqala ya Rasulullah, maka Abu Talha melaporkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, hadhihi Ummu Sulaim ma'aha khinjar. Ummu Sulaim ini dia membawa khinjar Rasulullah. Membawa senjata yaitu khinjar. Faqala laha Rasulullah sallam, ma hadzal khinjaru? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummu Sulaim, ini untuk apa olehmu khinjar? Qalat ittakhaltuhu, saya bawa dia atau saya siapkan dia bersama saya, indana minni ahadun minal musyrikin, jika ada salah seorang musyrik mendekat ke saya, baqartu bihi batna, akan saya tikam ya, dengan khinjar tersebut perutnya, artinya siap untuk membunuhnya. Ini dalam peperangan. Ya, faja'ala Rasulullah sallam yadhaku. Ucapan Ummu Sulaim ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ya, yang kita ambil dari cerita ini, beliau berada di medan perang. Ya. Walaupun dia memang dia membawa senjata itu satu hal yang baru, karena keberadaannya di medan perang itu bukan untuk memegang senjata, tetapi untuk mengobati. Dia membawa, mereka membawa obat-obatan, membawa persediaan minuman. Ya. Nah, ketika Ummu Sulaim ini membawa senjata yaitu khinjar, suaminya heran. Ya. Ia laporkan kepada Nabi SAW, dan ternyata alasannya itu, kalau nanti ada yang mendekat, ya, kalau ada yang mendekat dari orang musyrikin ke kami, kaum wanita, maka saya siap ya, untuk membedah perutnya. Ya. Ini keberanian seorang wanita di zaman sahabat Nabi SAW. Ada seorang wanita yang lebih berani lagi. Ketika itu ada di, kalau tidak salah, di perang Bani Quraidah, ada prasahabat berangkat, sementara kaum muslimin, wanita-wanita muslimat, tidak ada laki-laki di sana. Ternyata datang seorang pasukan yang mendekat ke tempat berkumpulnya para wanita di malam hari, mengendap-mengendap, terlihat oleh salah seorang wanita. Maka dia membawa sebatang tongkat. Ya, kalau tidak salah cerita seperti itu, akhirnya dia sempat membunuh. Ya, ini luar biasa, mereka memiliki keberanian untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Ummu Sulaim, dia berada di medan perang, dan ini dalilnya, berada di perang Hunain bersama kaum muslimin, bersama suaminya, dan dia juga mempersiapkan khinjar, mana tahu nanti ada musuh yang mendekat kepada kaum wanita yang sedang mengobati para pejuang yang sedang terluka atau memberi mereka minum. Dia bersiap dengan senjata khinjar. Ya. Bersiap dengan senjata khinjar, yaitu semacam belati atau badi yang ia gunakan bila mana di antara mereka ada yang mendekati kaum wanita. Inilah dalil untuk bab yang tadi disebutkan, keikutsertaan kaum wanita bersama kaum laki-laki di dalam perang. Dari cerita ini tentu mereka tidak mengangkat senjata, tidak membawa senjata, karena ketika Ummu Sulaim membawa senjata yang memang tidak digunakan untuk perang, ya itu hanya untuk kalau itu khinjar itu sebenarnya senjata yang bila mana senjata yang lain sudah tidak punya lagi dalam perang, baru itu digunakan. Ya, ini ternyata persiapan terakhir. Dan dia tidak digunakan pertama-tama, digunakan pedang, digunakan tombak, digunakan panah. Sementara khinjar itu hanya itu kalau sudah tidak ada yang lain. Ketika dalam perang pedang patah misalnya, tombak sudah dilemparkan, anak panah tidak ada, musuh mendekat. Nah, ini fungsinya. Jadi senjata itu bukan senjata untuk perang oleh para sahabat. Dia karena memang mereka wanita itu tidak mengangkat senjata, tidak membawa senjata. Mereka membawa persediaan air, membawa obat-obatan. Ketika Ummu Sulaim membawa itu, suaminya heran. Ya, suaminya heran. Itu saja tambahan dari isi cerita ini yang sesuai dengan bunyi bab. Itu jelas sekali bahwa Muslim berada bersama kaum muslimin, bersama Nabi SAW, bersama suaminya di medan perang Hunain. Ya. Cuma tambahannya dia membawa khinjar itu. Pada dasarnya wanita tidak membawa perlengkapan-perlengkapan untuk membunuh, tetapi perlengkapan-perlengkapan untuk mengobati ya, pada pejuang yang terluka, dan juga mempersiapkan minuman-minuman dan juga memberi semangat. Ya, juga fungsi mereka memberikan semangat kepada laki-laki yang berperang. Dan orang-orang Quraisy mengerti ini. Ya. Ketika perang Uhud, mereka bukan hanya membawa pasukan perang dari kaum laki-laki. Ya, sebelumnya orang Quraisy itu kenapa tidak suka dengan wanita? Karena wanita tidak naik ke atas kuda dan tidak mengangkat senjata. Makanya mereka tidak suka lahir anak perempuan. Alasan mereka, anak perempuan tidak naik kuda dan tidak mengangkat senjata, maksudnya tidak bisa ikut perang. Dan mereka membawa wanita perang, ya, terkadang membawa wanita perang itu untuk memberikan semangat. Di perang Uhud, Abu Sufyan yang sebagai pemimpin tertinggi pasukan Quraisy itu mengkhususkan pasukan wanita, artinya membawa wanita-wanita di samping mengobati yang luka-luka dan memberi minum, juga memberikan semangat. Bahkan mereka memberikan lagu semangat, menyenandungkan lagu pemberi semangat kepada pejuang-pejuang laki-laki, kaum laki-laki. Ya, mereka menyenandungkan lagu Intuk bilu nu'anik wa nafrusun namarik wa intud bilu nufarik firaqa ghairu wamik. Jika kalian tetap maju, maka kami akan peluk kalian, kata wanita itu kepada suami-suaminya. Ya, jika kalian tetap maju merangsek ke depan mengejar musuh, maka siaplah, kami akan peluk kalian dan kami bentangkan kasur-kasur. Ini luar biasa, wanita memberikan semangat demikian. Tapi jika kalian lari dan mundur, maka kami akan pergi meninggalkan kalian, ya, kata wanita-wanita tersebut. Ini luar biasa. Maka semangat orang-orang Quraisy ketika itu betul-betul tersulut dengan senandung dan nyanyian semangat yang dilakukan oleh para perempuan. Kita kembali kepada muslimat, para sahabat. Fungsinya mereka di medan perang juga untuk hal yang sama, mengobati yang terluka. Karena kaya laki-laki kan sibuk dengan peperangan, ya. Dan perempuan tidak mengangkat senjata. Mereka mengobati yang terluka, menyiapkan air minum untuk yang haus. Itu juga makanan, ya. Bagi mereka yang lapar, peperangan membutuhkan berhari-hari. Ya. Membutuhkan saat berperang itu berjam-jam. Letih, capek, lelah menghadapi musuh. Maka yang utama adalah haus. Maka mereka menyiapkan persiapan minuman dan juga memberikan semangat. Ketika berada istri seorang pejuang di medan perang, mereka tentu akan bersemangat. Ya. Nah, inilah yang kita ambil dari kisah Ummu Sulaim. Kemudian di bawahnya, setelah Nabi tertawa dengan jawaban Ummu Sulaim, ya, kalau nanti ada yang dengan semangat dia mengatakan demikian, kalau nanti ada orang musyrik yang mendekat, saya bedah perutnya. Nah, kesemangatnya itu yang membuat Nabi SAW merasa bergembira. Dan Ummu Sulaim adalah sahabat yang luar biasa, sangat dekat dengan Nabi. Ummu Sulaim sangat dekat, wanita sahabat yang mulia dan memiliki keturunan yang mulia, ya. Dan dia ada hubungan kekerabatan yang membuat dia spesial di mata Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW biasa tidur di rumahnya, Karena suatu ketika Nabi SAW tidur siang di rumahnya, tiba-tiba datang Ummu Sulaim, digosok-gosoknya badan Nabi dengan benda keras, kemudian ternyata dia mengumpulkan air keringat yang keluar, yang bercucuran dari badan Nabi SAW. Nabi tersentak bangun, ya, dari dan bertanya, ini apa ini? Kata beliau, saya ambil keringatmu untuk menjadi parfum, ya, untuk menjadi wangi-wangian keluarga kami. Memang keringat Nabi wangi, ya, sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita pelajari di bulan Ramadan yang lalu tentang sifat-sifat dan keadaan tubuh Nabi dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kepalanya, bagaimana rambutnya, bagaimana bahunya, bagaimana ukuran tingginya. Ini telah kita pelajari. Salah satunya beliau ditanya, apakah Nabi SAW itu bagaikan pedang, kilauan pedang saking bersinarnya. Kata para sahabat, ini hadis sahih. Kata para sahabat, tidak, justru seperti bulan purnama, seperti rembulan cahayanya yang luar biasa. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ummu Sulaim, kedekatan yang luar biasa, ya, dia sempat mengambil keringat Nabi untuk dijadikan sebagai wangi-wangian. Di perang itu juga dia ikut serta bersama suaminya Abu Talha. Ya, pernikahannya dengan Abu Talha ini juga peristiwa yang sangat bersejarah. Para ulama mengatakan ini pernikahan yang paling berkah ketika maharnya adalah Islam. Ketika maharnya adalah ketika suaminya, kalau kamu masuk Islam maka itulah maharnya. Ya. Kalau kamu masuk Islam maka itu maharnya. Dan ternyata Abu Talha masuk Islam. Ya, Abu Talha masuk Islam. Wallahu ta'ala alam. Kemudian qalat ya Rasulullah, uqtul man ba'dana minat tulaqa in hazamu bika. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, bunuhlah, ini usulan dia, apa yang orang-orang yang setelah kita dari para tawanan yang sudah dibebaskan. Ya. In hazamu bika, mereka semuanya binasa karenamu, artinya tunduk kalah, ya, denganmu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Sulaim, innallaha qad kafa wa ahsana. Sungguhnya Allah telah mencukupi dan telah baik apa yang ditetapkan oleh Allah dari kecukupan. Maksudnya ketika perang, karena perang Hunain ini kan setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah, banyak orang-orang yang dibebaskan oleh Nabi. Ummu Sulaim khawatir, ya Rasulullah, kenapa tidak bunuh saja mereka itu? Ya. Kan kamu sudah bisa membunuh mereka karena kamu sudah menguasai mereka. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah telah menetapkan sesuatu yang cukup. Artinya sudah terjadi itu, dan itu keputusan Allah. Dan apa yang diputuskan oleh Allah itu yang terbaik. Qad kafa wa ahsana. Ya, qad kafa wa ahsana. Kita baca ini yang di bawahnya, ungkapan terakhir itu, wa Rasulullah SAW, bunuhlah orang-orang yang telah dibebaskan selain kamu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah telah mencukupi dan berbuat baik. Maksud yang dibebaskan tadi itu yang kata Nabi ketika orang-orang Quraisy itu berada di depannya duduk lesu dan tidak berdaya, dan Nabi bertanya kepada mereka, mata zunnuna anni fa'ilun bikum, menurut kalian apa yang akan saya perbuat kepada kalian ini? Ya. Bayangkan mereka saja tahu Nabi akan berbuat baik, saking yakinnya mereka bahwa Nabi itu akhlaknya mulia. Mereka mengatakan, akhun karim wa bunu akhin karim, saudara yang mulia, yang baik akhlaknya, keturunan orang-orang mulia. Maka Nabi SAW mengatakan, pergilah kalian, sungguhnya kalian bebas. Ya, padahal mereka yang dibebaskan oleh Nabi ini adalah orang-orang yang menyakiti beliau. Ya, ketika beliau sebelum hijrah, orang-orang yang selalu menyakitinya, tetapi ternyata Nabi memaafkan. Ini peristiwa sejarah yang luar biasa. Bagaimana musuh tahu bahwasanya Nabi SAW tidak akan mungkin berbuat zalim kepada mereka dan tidak akan mungkin membalas keburukan mereka. Ini yang diperintahkan oleh agama, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Ini anjuran agama. Ya. Anjuran agama. Bahkan banyak ayat dalam Al-Quran yang menganjurkan untuk memaafkan orang yang yang berbuat melakukan tindakan kasar kepada kita. Wa in ta'fu khairul lakum, jika kalian memaafkan itu lebih baik. Tidak ada anjuran untuk tidak ada anjuran untuk membalas, tetapi membebaskan untuk membalas. Ya, diberikan kebebasan. Silakan kalau kamu membalas, ya silakan. Tetapi tidak ada anjuran. Kalau hendak membalas silakan. Dan jika kamu memaafkan maka itu yang terbaik. Kata-kata itu yang terbaik ini adalah anjuran. Karena kalau kita membalas kesalahan orang lain maka tidak akan mungkin kita puas dengan pembalasan yang kurang atau setimpal dengan kesalahan orang tersebut. Pasti akan lebih. Kalau seandainya terlebih, maka dia tidak berdosa dan kita yang berdosa. Kita yang berdosa. Dia sudah habis dosanya karena kita membalas. Justru kita yang balik berdosa karena kelebihan yang kita lakukan ketika membalas. Maka tidak ada yang terbaik kecuali memaafkan. Kecuali memaafkan. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Dan itu yang diusulkan oleh Ummu Sulaim. Ya. Orang-orang yang kamu bebaskan itu bunuh sajalah. Khawatir kita nanti mereka kumpulkan kekuatan. Ya, seperti tadi. Memang ternyata ada hadis yang sebelumnya, bab sebelumnya. Ya, ada 80 mereka yang sudah dimaafkan itu ya naik dan melakukan pertemuan rahasia di puncak Gunung Tan'im. Nah, kemudian di malam hari mereka ya menyerang tiba-tiba dan ternyata ketika mereka hendak mencelakai Nabi justru mereka yang merasa malu. Ya. Allah Subhanahu wa taala balikkan hati mereka yang mau membunuh itu menjadi hilang, enggak ada semangat mereka untuk berperang. Senjata sudah terlanjur dihunus. Tetapi hati mereka hilang semangatnya dan bahkan mungkin mereka enggak bisa mengangkat tangan mereka untuk membunuh. Padahal mereka sudah mampu untuk menyakiti dan membunuh Nabi SAW. Karena mereka para sahabat sudah merasa tidak ada lagi musuh. Ya. Orang-orang yang ada di ketika itu semuanya sudah menyatakan bahwa mereka ya mengaku kalah dan dibebaskan oleh Nabi SAW. Itu yang dikhawatirkan oleh Ummu Sulaim. Ya. Dan Nabi SAW telah mengatakan innallaha qad kafa, Allah telah melakukan hal yang cukup dan apa yang dicukupkan oleh Allah itu yang terbaik. Tidak ada evaluasi keputusan. Nah, ini hadis yang pertama dan yang bagian yang tadi di awal-awal itu menceritakan tentang keikutsertaan Ummu Sulaim dalam perang Hunain dan bukan hanya ini saja seperti Fatimah di perang Uhud. Ya, Fatimah radhiyallahu anha di perang Uhud dan yang lainnya. Banyak para sahabat wanita yang ikut serta mengiringi para pejuang di medan perang dengan tujuan bukan untuk ikut bahu-membahu mengangkat senjata tetapi untuk melayani para tentara yang terluka dan mereka yang membutuhkan minuman. Ya. Kita baca hadis berikutnya 4620. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Muhammad bin Hatim qala haddatsana Bahzun قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة أم سليم pada kisah Ummu Sulaim yang tadi عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت dari Nabi صلى الله عليه وسلم persis dengan hadis dengan bunyi hadis ثابت persis dengan bunyi hadis ثابت ثابت ini adalah muridnya Anas bin Malik. Itu riwayat yang tadi. Kalau kita kembali ke hadis yang pertama tadi, maka kita akan dapatkan muridnya Anas di situ siapa? Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Ini murid Anas yang sangat dekat dengan Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik bahkan sampai mengeluarkan pernyataan tentang kesolehan muridnya ini. Ketika Anas meriwayatkan hadis. Inna minan nasi mafatihan lil khairi maghaliqan lis syarri. Ya, sungguhnya ada di antara manusia itu berfungsi sebagai pintu-pintu kebaikan dan penutup-penutup pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Selesai hadis itu, ia mengeluarkan pernyataan yang sangat luar biasa. Kata beliau, sesungguhnya Thabit ini, ditujuk Thabit. Sesungguhnya Thabit ini termasuk pembuka-pembuka pintu kebaikan. Saking kenalnya dia dengan muridnya. sampai dia mengeluarkan pernyataan tazkiyah, rekomendasi, bahwa muridnya Thabit ini adalah salah seorang dari pembuka-pembuka pintu kebaikan yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Begitu seterusnya sampai hari ini, banyak orang-orang yang membukakan pintu kebaikan untuk banyak orang, membukakan pintu kebaikan, menutup pintu keburukan, memperkecil pintu keburukan, ya, memperbanyak kebaikan. Ini pintu kebaikan, dimanapun dia berada mendatangkan keberkahan, mengajarkan kebaikan, memberi nasihat, menyebarkan ilmu dan seterusnya. Nah, inilah Thabit ibn Aslam Al-Munan Al-Bunani, muridnya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Hadis setelahnya 4621, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Ja'far ibn Sulaiman an Thabit, ini yang tadi, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam yaghzu bi ummi Sulaim. Adalah Nabi SAW perang ikut serta bersamanya Ummu Sulaim. Wa niswatin minal ansar. Ini tambahannya. Bukan hanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim juga termasuk ansar ya. Ummu Sulaim dari kaum ansar. Anas bin Malik ansari. Ya. Ummu Sulaim yang ketika Nabi sampai di Madinah. Ya, wanita-wanita ansar membawa hadiah untuk Nabi. Makanan, harta, pakaian. Ya. Sementara dia tidak punya apa-apa, tidak punya makanan, tidak punya pakaian, tidak punya harta untuk diberikan sebagai hadiah kepada Nabi. Ya. Tetapi dia bukan wanita yang menyerah begitu saja. Dia bawa anaknya Anas, ketika itu masih berumur 10 tahunan. Ya. Kemudian dia bawa kepada Nabi sambil sesampainya di kepada Nabi dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak punya harta, tidak punya pakaian, tidak punya makanan untuk saya hadiahkan kepadamu, tapi saya punya ini. Ya, punya ini anaknya. Dan saya ya serahkan kepadamu untuk menjadi pelayanmu. Hadiah-hadiah wanita-wanita yang lain itu tidak berapa lama umurnya. Sementara hadiah yang diserahkan oleh Ummu Sulaim itu selama 10 tahun bersama Nabi. Kata Anas, saya melayani Nabi selama 10 tahun. Karena dia Nabi SAW kan 10 tahun di Madinah, meninggal dunia. Jadi semenjak Nabi sampai di Madinah sampai meninggal dunia, Anas melayani Nabi SAW. Inilah kecerdasan Ummu Sulaim dalam beramal. Dia tidak menyerah kalah dalam berpacu mengejar ke surga. Ternyata walaupun dia tidak punya harta, tapi dia punya tenaga. Dan tenaga itu ternyata berkahnya luar biasa dan memberkahi keluarganya. Anas bin Malik selama 10 tahun itu menjadi murid Nabi. Ya, akhirnya dia lulusan madrasah Nabi SAW menjadi seorang ulama hadis, menjadi ulama para sahabat, ya, dan bahkan didoakan Nabi menjadi orang yang kaya raya, memiliki keturunan yang banyak, puluhan anaknya, ya. Usianya juga panjang, ya, usianya juga panjang di atas 100 tahun, di atas tahun 100 hijrah dia meninggal dunia. Ya, ini keberkahan dari kecerdasan Ummu Sulaim. Di sini Ummu Sulaim Al-Ansariyah diceritakan oleh anaknya Anas ikut serta perang bersama Nabi dengan beberapa orang wanita Ansar. Wa niswatin minal Ansar. Maaf. Dan beberapa orang wanita Ansar ikut serta, ya. Ikut sertanya bukan wisata, pergi ke gunung, pergi ke pantai. Ikut sertanya ke medan perang, melihat orang terluka, melihat bunyi suara senjata yang beradu dengan senjata yang lain, beradu dengan perisai, teriakan orang kesakitan, kemarahan. Nah, ini wanita berada di sana menyaksikan. Ya. Ini menunjukkan keberanian mereka, ya, kecintaan mereka kepada agama. Ya, ikut memberikan apa yang mereka bisa berikan untuk agama. Idza ghaza inilah fungsinya. Idza ghaza fayasqinal ma'a wa yudawinal jarha. Ini fungsi mereka di medan perang. Apabila ikut mereka ke medan perang, maka mereka menuangkan atau menyediakan air minum. Fayasqinal ma', mereka menyediakan air minum, wa yudawinal jarha, dan mereka mengobati orang-orang yang terluka. Mengobati para prajurit yang terluka. Ini fungsi wanita di medan perang. Satu hadis lagi di ujung 4622. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathani Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi qala haddathana Abdullah ibn Amr wa huwa Abu Ma'marin al-Minqari qala haddathana Abdul Warith qala haddathana Abdul Aziz wa huwa ibn Suhaibin an Anas ibn Malikin. Ini bukan dari Thabit lagi, tapi dari muridnya yang lain, yaitu Abdul Aziz ibn Suhaib, ya. An Anas ibn Malikin radhiyallahu an qala lamma kana yaumu Uhudin. Nah, ini tadi kan perang apa? Perang Hunain. Sementara sekarang ini perang Uhud yang juga diceritakan oleh Anas. Qala lamma kana yaumu Uhudin in hazama nasun minan nas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talha baina yadayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud, kata Anas, sebagian para sahabat terpecah-pecah, terpisah-pisah dari Nabi SAW, karena kocar kacir mereka dengan serangan mendadak setelah terjadi peperangan. Dan awalnya kaum musyrikin mundur, melarikan diri, sementara para sahabat mulai sibuk mengumpulkan barang-barang yang tertinggal di medan perang, senjata-senjata dan yang lainnya. Dan para pasukan pemanah yang ada di puncak bukit yang telah disediakan Nabi di sana juga ikut turun. Maka ternyata itu setelah menjauh, Khalid ibn Walid ketika itu masih menjadi orang masih musyrik, ya, bersama orang kafir yang dia adalah pemimpin pasukan berkuda orang-orang kafir, mengambil inisiatif untuk balik dari arah yang, karena memang salah satu penyebab mereka kocar-kacir adalah para pemanah yang ada di puncak gunung tersebut. Maka itu yang dikejarnya, dan ternyata mereka pun juga di sana tidak terlalu banyak lagi yang tersisa karena sudah pada turun. Ada beberapa orang, 10 orang mungkin yang tersisa. Ya, itu dihabisi semua oleh pasukan berkuda Khalid bin Walid. Kemudian mereka pun menyerang, dan pasukan yang pejalan kaki yang tadi ikut sudah mundur itu balik kembali menyerang tiba-tiba dari belakang dan dari depan. Ini yang membuat para sahabat kocar-kacir, dan bahkan mereka tahu jauh terpisah dari Nabi. Inilah yang diceritakan oleh Anas. Nabi terpisah dari sahabat yang lain. Wa Abu Talha baina yadai Rasulullah sallam. Sementara Abu Talha, ayah tirinya yang tadi, yang dia heran kenapa istrinya membawa khinjar. Nah, itu dia. Abu Talha ketika itu dekat atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujawibun alaihi bihajafah. Abu Talha melingkari Nabi atau melindungi Nabi dengan perisainya. Ya, di sini apa artinya? Sama. Melindungi beliau dengan perisainya. Jadi, karena Nabi SAW sendiri dan tidak ada para sahabat, sehingga dia kosong. Ya. Orang-orang musuh pun, orang kafir pun sudah tahu siapa Nabi, maka senjata mengarah ke beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mujawibun alaihi bihajafa qala wa kana Abu Talha rajulan ramian shadidan naz'i. Ya. Adalah Abu Talha adalah seorang pemanah yang handal, ya. Seorang pemanah yang handal, yang bila mana dia melepaskan anak panahnya pasti mengenai sasaran. Ya. Shadidan naz'i wa kasara yawma idzin qausaini aw thalathan. Dan bahkan dia mematahkan, saking sibuknya dia ketika itu membela Nabi, mematahkan 2 atau 3 busur. Tarikannya itu yang mematahkan. Tarikannya, kekuatannya yang luar biasa. Karena saat itu dia sibuk membela Nabi, pada hari perang Uhud itu dia sempat mematahkan 2 atau 3 busur, diganti, patah lagi, digunakan lagi panah untuk menyerang. Ya, bayangkan bagaimana kesibukan dia, musuh membanjir. Maka sebentar-sebentarnya menarik dan perisainya menjadi perisai dia. Dia menjadi perisai bagi Nabi dan juga menyediakan perisai untuk Nabi. Ya. Inilah keadaan Abu Talha yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu taala anhuma. Qala fa kana ar-rajulu yamurru ma'ahu al-ja'batu min an-nabl fa yaqulu unthurha li Abi Talha. Jadi kesibukan Abu Talha membuat para sahabat yang ada di sana lewat dan membawa tempat anak panah itu, apa namanya, keranjang anak panah, ya. Membawa yamurru ma'ahu al-ju'batu min an-nabl, an-nabl anak panah, an-nabl anak panah, fayaqul unthurha li Abi Talha, tuangkan. Jadi jangan letakkan di tempatnya, tuangkan di depan Abu Talha, tinggal dia ngambil, ya. Jadi dia tinggal mengarahkan sementara anak panah sudah menumpuk di dekatnya. Qala wa yusrifu Nabiyullah SAW yanduru ilal qawm. Nabi SAW melayangkan pandangannya melihat kepada pasukan. Fayaqul Abu Talha ya Nabi Allah bi abi anta wa ummi. Kata Abu Talha kepada Nabi, wahai Rasulullah, tebusanmu ayah dan ibuku. La tusrif, jangan melayangkan pandang kepada mereka. Wala yusib, la yusib kasahmun min sihamil qaum, sehingga tidak ada panah yang mengenaimu. Panah maksudnya panah musuh, karena senjata semua mengarah kepada mereka. Ya, nahri duna nahrik. Ini ungkapan yang luar biasa. Leherku membela lehermu. Nahri ini, nahar itu leher. Ya. Leherku ku jadikan sebagai pelindung lehermu. Ya, nyawaku untuk melindungi nyawamu. Ini kata Abu Talha radhiyallahu ta'ala'an di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW melihat sekajak musuh itu dia sudah khawatir. Maka dia, Nabi SAW disuruh menunduk, disuruh berlindung agar tidak dikenai oleh senjata musuh, dan dia sibuk menyerang musuh yang dekat. Datang mendekat di panahnya. Dan bahkan dia tidak sempat lagi mempersiapkan anak panah-anak panahnya, maka ada orang yang menyiapkannya. Ya. Kemudian walaqad ra'aitu Aisyah binta Abi Bakr wa Umma Sulaim. Ini yang berkaitan dengan judul bab kita. Apa tadi judul bab kita? Wanita bersama laki-laki. Ini ya yang ceritanya. Kata Anas, berarti Anas ikut juga. Yang ketika itu usianya mungkin 12 atau 13 tahun. Ya. Walaqad ra'aitu Aisyah binta Abi Bakr, dan sungguh saya benar-benar melihat Aisyah, anaknya Abu Bakar, wa Umma Sulaim, ibu saya, wa innahuma lamushammiratani, kedua-duanya sedang menyingsingkan bajunya. Ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan ibunya Ummu Sulaim sedang sibuk mengobati yang terluka, dan mereka terpaksa, saking sibuknya mereka menyingsingkan ke pangkal lengan. Biasanya kalau orang bekerja kan, kalau lengan panjang, dia kan disingsingkan untuk bisa leluasa bekerja. Itu yang dilihat oleh Anas bin Malik. La mushammiratani, menunjukkan kesibukan dan semangat mereka. Ara khadama suqihima tangkulanil qiraba ala mutunihima. Saya melihat, ya, apa khadama di sini artinya? Ya, gelang ya. Gelang kaki mereka, ya, betis mereka melihat terlihat. Ya, ketika mereka sibuk menyediakan air minum, membawa bejana-bejana, ya, atas apa ini? Menyisingkan bajunya sehingga terlihat gelang kaki keduanya. Mereka berdua mengangkut tempat minuman di atas punggung, ya, di atas punggung. Summa tufriqanihi fi afwahihim. Jadi mereka yang terbuka, mereka yang terbaring dengan yang terluka itu dituangkan air. Ya, ini luar biasa kesibukan dua wanita yang luar biasa ini, Aisyah radhiyallahu taala anha dan ibunda Anas, yaitu Ummu Sulaim. Menyediakan air minum kepada pejuang-pejuang yang tidak punya kesempatan untuk ngambil air minum. Jadi mereka datang kemudian dimasukkan ke mulut mereka minum, pergi lagi ke medan perang. Ya. Walaqad waqa'a sayfu fi yadi Abi Talha imma marrataini wa imma thalathan minan nu'as. Abu Talha saking ya capeknya, lelahnya melindungi Nabi, pedang yang di tangannya itu terjatuh 2 atau 3 kali, kata Anas, karena mengantuk. Ya. Karena mengantuk. Bayangkan bagaimana sempat mengantuk, menikmati. Ya, kalau kita sudah gentar itu, dia tidak menikmati apa yang dia lakukan itu. Dan memang ini Allah SWT memberikan kesempatan untuk ngantuk agar dia merasa tetap fresh, ya, tetap memiliki kekuatan seperti yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin di perang Badar. Allah tidurkan mereka sesaat sehingga tersentak bangun, mereka sudah mulai segar. Nah, ini yang luar biasa kemujizatan yang Allah berikan kepada pejuang-pejuang orang-orang yang beriman. Dan ma'asyar muslimin wal muslimat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah, hadis yang terakhir ini menceritakan tentang keikutsertaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan Ummu Sulaim dalam perang Uhud, dan terangkatnya, karena mereka bukan pakai baju, masa pakai di medan perang pakai seperti, mereka akan memakai celana yang luar, yang lebar. Maka ketika mereka bergerak ke sana kemari mungkin terangkat, sehingga gelang yang ada di pangkal atau di ujung kaki, di dekat mata kaki, nah itu yang sempat terlihat oleh Anas. Nah, Anas itu umurnya ketika itu masih kecil, ya, di situ ada ibunya, ya. Maka itu bukan dalil bahwa kedua wanita ini memperlihatkan perhiasannya, sementara Allah nantinya akan melarang untuk mengentakkan kaki dengan keras agar terdengar suaranya, agar tidak terdengar suara gelang kaki itu. Mengentakkan kaki agar tidak terdengar saja dilarang oleh Allah, apalagi memperlihatkan. Ya, apalagi memperlihatkan. Jadi ini bukan dalil. Apalagi itu di medan perang, dan mereka benar-benar sibuk dengan menyelayani dan memberikan pelayanan yang luar biasa kepada para pejuang. Tidak akan terpikir oleh mereka apakah gelang kaki mereka terlihat atau tidak. Mereka melompat ke sana, berlari ke sana, bahkan memikul air di atas pundak mereka, di punggung mereka, untuk menuangkan. Ya. Kirbah itu adalah tempat air yang terbuat dari kulit. Ya. Nanti kan ujungnya ada lubangnya. Nah, jadi besar, kemudian ujungnya ada tempat keluarnya air. Nanti mereka tinggal tuangkan begini dari punggungnya. Nah, sehingga sahabat-sahabat itu tinggal menenganga dan dituangkan air. Seperti itulah yang dilakukan oleh dua wanita yang luar biasa ini di medan perang Uhud, melayani para pejuang. Dan perang Uhud adalah salah satu perang yang syarat dengan pelajaran dan hikmah, mau'izah dan ibrah, yang layak untuk kita jadikan sebagai bahan bacaan, untuk dibaca, diambil, menjadi inspirasi bagi kita bagaimana para sahabat itu benar-benar sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menentang perintah Nabi merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan ujian bila mana kita menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saja perintah Nabi ditentang oleh para sahabat, dilanggar oleh para sahabat, begitu besar akibatnya. Bagaimana kalau 2, 3, ya 10, 20, dan bahkan orang tidak peduli dengan sunnah Nabi, yang penting ini kata mereka agama. Walaupun sunnah Nabi sudah jelas di hadapan matanya, tetapi dia tidak peduli. Ya, bahkan berupaya untuk menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya pagi hari ini kita tidak punya kesempatan untuk membaca hadis yang sebelum yang akhir juz yang ke-8. Benar ada kesempatan mungkin kita tulis saja ringkasan-ringkasannya dan kita bagi-bagikan, ya. Mungkin pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut yang bisa dipetik, lalu kita tulis, kita buatkan tulis hadisnya, buat nomornya, ini pelajaran pertama, pelajaran kedua, karena terlalu panjang 4 lembar, ya. Dan untuk sekarang ini kita tetap akan lanjutkan membaca juz yang ke-9. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.